masalah. Ya, coba tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa TV One dimanapun sajada berada, kita kembali lagi nih berjumpa dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah, yang tentunya selalu setia menemani Anda di stasiun TV kesayangan Anda, yaitu TV One, dari pukul 4 sore sampai pukul setengah 6 menjelang waktu berbuka ya, waktu Indonesia Barat tentunya. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah sampai di pesantrennya milik Ibu Ustazah Haja Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tuti Alawiyah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami merasa bersyukur dan bergembira pada hari ini karena kita bisa ada kesempatan di TV One. Alhamdulillah. Pada Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Dari pesantren untuk Indonesia. Tepuk tangan dong. Nah, Ibu, nih kami begitu sampai di sini begitu apa terkagum-kagum dengan suasananya di sini ya. Begitu banyak santrinya, santriwatinya juga gitu ya. Sebenarnya dalam satu komplek ini bidang pendidikan betul ini. Pertama, ini sebetulnya bukan pusat. Pusatnya di Jakarta Selatan. Iya. Ini namanya, kalau tempat lokasi ini, pesantren khusus yatim Asyafi'iyah. Sudah berdiri sejak tahun 1978, yaitu sudah 32 tahun. Alhamdulillah. Anak-anak yang datang dari 17 provinsi, sekitar 320 anak tinggal di dalam. Ini backgroundnya adalah asrama untuk anak-anak putra, dan di depan ada anak-anak buat pesan asrama putri, ada kelas-kelas belajar, dan lagi bikin masjid di tempat ini. Masjid yang mudah-mudahan dalam beberapa bulan lagi bisa dinikmati oleh anak-anak dari pesantren dan semua anak-anak putri. Amin ya Allah. Ya, kita juga sebetulnya ini Jatiwaringin ada dari TK sampai perguruan tinggi. Komplit saya sepanjang jalan ini. Ya, seluas 20 hektar di sini. Sejak berdirinya dari sejak tahun 68 di sini, dari mulai ibtidaiyah sampai kita membuat pesantren putra, pesantren putri, pesantren tradisional, Ma'at Ali, pesantren tinggi maksudnya, lalu universitas, lalu juga ada pesantren khusus yatim. Jadi semuanya itu sejak tahun 75, 76, 77, 78 tuh kita semuanya meresmikan aja di sini setiap tahun. Alhamdulillah. Kiai Abdullah Syafi'i sebagai pendirinya. Saya cuma nerusin. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terus berkembang. Ya. Ibu, ada yang nanya nih sebelum nanti kita mendengarkan Ibu berceramah juga tausiah pada kesempatan kali ini. Ibu kemana aja sih? Orang banyak yang kangen sama Ibu. Terima kasih Rafi. Ya. Saya ada, tapi saya memang banyak mengurus organisasi. Yaitu BKMT, Organisasi Badan Kontak Majelis Taklim. Sekarang sudah seluruh Indonesia. Ada di semua kabupaten kota. Selain dari provinsi-provinsi. Baru saja kita mengadakan acara satu abad Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya Allah. Ada ya, berapa banyak tahun cabangnya itu Bu, semuanya Bu? Cabangnya bukan main banyaknya, hampir 413 cabang di seluruh Indonesia, dari kabupaten ya maksudnya dan kota. Tetapi dari 30 provinsi. Namun belasan juta lah jamaah sih. Alhamdulillah. Ini pas banget dengan tema kali ini, bukan Ibu memang masuk ke dalam masalah pendidikan ya, mengedukasi. Nah, kita akan bicara juga Ibu mengenai bagaimana kita mengedukasi perempuan Indonesia. Dimana beberapa orang kan sekarang banyak berpikiran bahwa Indonesia ini masih melihat perempuan sebagai kelas nomor 2. Padahal gak kayak gitu, apalagi Islam ya kan. Islam ini juga pasti ingin muncul pejuang-pejuang Islam. Karena tema kita awal ini adalah wanita tangguh dalam Islam. Baik, nanti Ibu Tuti Alawi ya akan berceramah kepada kita semuanya. Dan buat Anda pemirsa ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi, kami akan kembali lagi di sini. Buat Anda yang mau bersiap-siap, ayo nyalakan TV Anda. Dan buat Anda yang berada di sekitar sini, ayo bergabung bersama kami di daerah Jatiwaringin ya Ibu ya. Baik, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya tadi di awal kita sama-sama sudah menyaksikan ada cuplikan-cuplikan gambar ataupun kalau kita melihat di surat kabar saat ini cukup banyak perempuan-perempuan Indonesia yang merasa tidak kuat ya batinnya karena tekanan ekonomi yang luar biasa. Kalau rajin baca koran cukup banyak juga ibu-ibu yang nekat bunuh diri karena ketidakmampuan perekonomian. Bahkan juga sampai ada orang tua yang karena stres akhirnya terpaksa membunuh anaknya karena takut nanti anaknya akan kelaparan dan susah seperti orang tuanya. Nah, bicara mengenai ini perlu bimbingan dan juga penguatan mental bagi para perempuan-perempuan Indonesia dan juga ibu-ibu kita. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada guru kita Ustazah Hajah Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahudah mabadu. Alhamdulillah kita bersama bertemu pada saat Ramadan sekarang ini, di tengah-tengah bulan Ramadan, di bulan maghfirah, bulan ampunan. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semua, kita bersyukur pada Allah kita menjadi orang Islam. Dan di sini kebanyakan adalah kaum ibu dan adik-adik putri. Kalau kita bicara Islam, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam agama sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku sempurnakan nikmatku dan aku redo Islam sebagai agama kamu. Islam dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para pemirsa yang saya hormati. Kalau bicara wanita tangguh, kita harus ingat Islam, ajaran yang sangat mengagungkan dan menghormati daripada wanita dan kedudukannya. Tidak ada yang merendahkan. Dalam Islam wanita dan pria sama-sama mendapat kehormatan. Lihat ayat Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Anak Adam kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, jika kalau kita melihat di dalam Islam ajaran-ajarannya, Nabi sudah mengatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini mata benda perhiasan. Tapi yang sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Jadi beruntunglah kita telah mendapatkan hidayat Islamiyah, mendapatkan Islam, kita mempunyai pegangan-pegangan. Kita sangat prihatin karena ada orang sampai bisa bunuh diri. Apa sebabnya? Barangkali stres, jiwanya goncang. Agama bukan di depan. Jadi kurang mendapatkan tuntunan di dalam agama. Kita sedih kondisi banyak kemiskinan telah membikin harkat martabat menjadi rendah. Ada juga menjadi sakit, mati dan juga menyakiti diri dan menghinakan diri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyuruh kepada kita, jangan kamu bunuh anakmu. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, karena takut miskin enggak boleh kita. Nah, dari sebab itu kita bersyukur pegang agama. Kata agama ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, tapi yang paling mahal perhiasan adalah wanita yang soleh. Anak-anak semua beruntung telah mendapat Islam, telah belajar di asyafiyah, telah belajar di pesantren, telah belajar agama di mana-mana. Ada satu ayat mengenai wanita yang bisa kita pakai di dalam suratul Nahl, pegangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Siapa beramal soleh, laki-laki kadia ataupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, Allah akan memberi kehidupan yang baik, yang bahagia, dan Allah akan membalas semua amal kebajikan itu dengan yang lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Alhamdulillah, dalam Islam Tuhan telah sejajarkan bahwa di dalam berbicara tentang amaliyah, tentang muamalat, bahwa Islam tidak bedakan, ada hak, ada kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi disebut siapa beramal soleh, laki-laki atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, Allah akan beri kehidupan yang bahagia. Ini yang sedang kita cari, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para adik-adik semua, bahwa Islam adalah agama untuk kehidupan yang bahagia bagi kita, dunia dan akhirat. Jangan lupakan dunia, jangan lupakan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bukan baik bagi kamu ninggalkan dunia hanya akhirat saja, atau ninggalkan akhirat hanya dunia saja, sehingga kau dapat dua-duanya. Artinya kita dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhanku, datangkan kepadaku bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamatkan aku dari azab neraka. Ini indah sekali. Doanya disebut doa apa? Sapu jagat. Ya, doa yang sangat merata, masuk semua. Semua hal. Apal, Bu. Semua hal ya, Pak, semua hal. Terus kita juga berbicara lagi. Dunia ini kan fana. Dunia ini sebentar, tapi yang paling penting di sini kita paham tujuan. Kemana kita ini hidup? Tujuannya harus jelas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita arahan. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Al-ayah. Capai apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Cari ke sana, tujuanmu sampaikan ke sana. Tapi jangan lupa nasib bagianmu dalam dunia. Ini yang perlu kita tanamkan, ayat ini, bahwa dua-duanya, dunia dan akhirat, tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita sepelekan. Kita tidak bisa namanya hidup hanya ngurusin dunia saja, tidak bisa. Kita cari tujuan akhirat, namun dunia dapat. Almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sebagai pendiri Asyafi'iyah pernah bilang kepada murid-muridnya, anak-anakku, tanamlah padi, rumput akan tumbuh sendiri. Jangan kau tanam rumput, padi gak bakal tumbuh. Tujuanmu akhirat, dunia dapat. Jangan cari dunia saja, akhirat tidak dapat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan para pemirsa, yang penting buat kita adalah hidup punya tujuan. Ada orang pernah, istilah saya orang Jakarta, geragapan datang ke rumah saya. Bu Tuti, saya pengen tahu, hidup saya kok gelisah terus. Tiap hari saya gelisah. Suami saya kaya, sehat, dan punya jabatan. Saya sendiri gak pernah miskin. Anak saya sekolah di luar negeri. Rumah saya bagus. Kendaraan punya. Kenapa ya saya tidak bahagia? Saya bilang, pernahkah ibu mengerti Islam bahwa punya tujuan? Nah inilah Bu, kadang-kadang orang gak tahu tujuan hidup, sehingga dia bisa salah jalan, salah arah, dan kebablasan dalam hidup. Inilah yang kita jauhkan, jangan terjadi bahwa kita kebablasan. Baik ya, terima kasih. Ibu, ada satu pertanyaan ini Bu. Tadi kita tahu tujuan akhir kita kan semuanya nanti adalah kepada Allah. Ya. Ada ayat juga mengatakan bahwa dunia ini hanya senda gurau, ya kan? Tapi akhirnya nanti kepada Allah. Jadi tetap harus berimbang. Nah, buat jadi panutannya Bu, gitu. bisa nggak kita mengambil toladan dari istri Rasul, misalnya Khadijah? Ada nggak cerita? Oh bisa, bisa sekali. Apa Bu yang mungkin bisa menginspirasi ibu-ibu atau juga remaja-remaja putri yang ada di sini gitu, supaya nanti saya pengen juga ingin menjadi wanita muslimah seperti Siti Khadijah atau bisa Aisyah gitu. Ya baiklah. Jadi begini ya Mas David. Ya. Kita bisa mencontoh teladan, menteladani daripada ibu-ibunya orang mukmin, yaitu para istri Nabi dan para tokoh-tokoh Islam di zaman dahulu. Katakanlah kita bicara tentang seorang teladan, Khadijah binti Khuwailid. Nabi kita dinikahkan atau dijodohkan Allah kepada seorang yang sudah matang, seorang yang sukses, dunianya sukses, akhlaknya sangat mulia, dan menjadi tempat pujaan atau pujian atau panutan orang-orang Mekah, karena dia bisa memberikan modal kepada orang untuk berusaha. Nabi Muhammad SAW pun pernah bawa dagangan Khadijah pada umur 25 ke negeri Syam. Mari kita contoh Khadijah, seorang kaya pengusaha, namun setelah menikah uangnya dibelanjakan dan diinfakkan bagi kepentingan perjuangan Islam, bagi kepentingan agama. Beliau sangat setia kepada Rasul suaminya, dan beliau sangat cerdas. Buktinya ketika Nabi baru turun dari Jabal Nur, Gua Hira, pada malam Nuzul Quran, pada waktu itu Nabi kita pulang ke rumah setelah Iqra, disuruh baca 5 ayat. Nabi membaca di depan Jibril, dituntun Jibril, wahyu dari Allah, suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semua khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat, jangan lupa. Ini cukup kalau kita mau perdalam untuk jalan hidup kita, yaitu berilmu dan beragama. Itu ayat pertama saja sudah demikian. Nabi pulang ketakutan, dalam keadaan sangat gelisah, minta diselimuti oleh istri. Terus, namun istrinya bukan saja menyelimuti dan memberikan ketenteraman, bukan memberikan ketenaman saja, ya apa yang dilanjutnya dilakukan oleh Siti Khadijah, jangan kemana-mana, sabar dulu ya, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Mohon maaf ya Bu ya. Ya silahkan. Salamun alik ya rafi'an shan diwal karam ya rasulullah, salamun alik ya rafi'an shan diwal karam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya. Nah, kalau bicara panutan, memang sudah tidak ada panutan yang paling baik selain Rasulullah SAW. Begitu juga dengan keluarganya. Kali ini kita akan belajar bersama ya, bagaimana Rasulullah SAW membina keluarganya, dan juga bagaimana kita melihat keteladanan dari istri Rasulullah. Tadi di segmen sebelumnya, buat Anda yang baru saja bergabung ya, Ibu Ustazah Haja Tuti Alawiyah tadi sudah berbicara kepada kita semuanya ya, mengenai peran Siti Khadijah. Tapi saya potong tadi, pada saat pertama kali turunnya wahyu ya Al-Qur'an, pada saat peristiwa nuzul Al-Qur'an ya, Nabi turun dari Jabal Nur ya Bu ya. Oh, itu dalam keadaan gemeteran. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Ya. Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa, ketika itu Nabi kita dapat ketenangan dengan istrinya. Ini luar biasa. Dan ketika sudah tenang, Khadijah ini bertanya, "Apa yang terjadi kepada engkau ya Rasulullah, suamiku?" Tapi manggilnya bukan ya Rasulullah, karena pada waktu itu suaminya Muhammad kan. Nah, aku kedatangan ini. Nabi ceritakan apa yang terjadi di gua Hira. Khadijah seorang yang sangat cerdas, sangat pintar. Jadi perempuan janganlah ketinggalan. Perempuan harus pintar. Ini satu daripada yang ada. Beliau mengatakan, aku punya paman namanya Waraqah bin Nawfal. Apa yang tadi kau ceritakan, aku pengen tanya dengan dia. Apakah kau sedia wahai suamiku ke sana bersama. Ini ide dari istri, ide dari perempuan Khadijah. Akhirnya Nabi bersama Khadijah ikut ke tempat Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal sudah tua, dia banyak baca kitab-kitab. Akhirnya diketahui bahwa sebentar lagi Nabi kita memang akan menjadi panutan, akan menjadi pemimpin akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pendengar radio dan para pemirsa, saya ingin menyampaikan bahwa apabila kita bersama dalam berumah tangga ini, satu sama lain sudah sepaham, apalagi satu sama lain cerdas luar biasa. Saya ingin mengatakan, dalam Islam kawin itu harusnya satu agama, bukan beda agama. Setengah daripada kebahagiaan sudah dimiliki, tinggal memiliki kebahagiaan yang selanjutnya, direbut kebahagiaan yang kedua. Jadi Khadijah akhirnya masuk Islam. Dia adalah orang pertama yang masuk Islam. Dia adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Jadi kita harus bangga, tepuk tangan dong. Bangga, karena dia perempuan yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Satu hal, dia seorang yang kaya, namun dia tidak pernah sayang. Sehingga Nabi kita, kita bisa lihat dalam Al-Quran, satu ayat atau tiga ayat dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awal, wawajadaka dolan fahada, wawajadaka a'ilan fa'akni. Bukankah kau didapati yatim, maka kau dilindungi. Dalam keadaan kelilingnya sesat, kau dapat hidayat. Dalam keadaan kau miskin, kau dapat kekayaan. Istri punya harta, istri seorang kaya yang sukses, pengusaha yang sukses, namun sangat dermawan dengan uangnya. Itulah Nabi memulai di dalam dakwah-dakwah yang sangat besar, sangat berat di Makkah Al-Mukarramah. Inilah sebagai satu yang saya tadi katakan, ya, perempuan tangguh, salah satunya ya Mas David, ya, adalah yang kita ingin dan kita teladani, Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tapi bingung juga ini gimana caranya Siti Khadijah ini bisa mendapatkan keimanan gitu. Maksudnya begini, coba kalau misalnya sekarang ya Bu ya gitu ya, kalau kita bayangin gitu pada zaman itu, mendadak dia menceritakan tentang pengalaman yang gaib, itu kan sesuatu yang gaib, yang di luar akal. Tetapi seorang istri mau tetap mendukung. Kalau zaman sekarang Bu, aduh maaf kalau jadi ada... begini, nomor satu kita udah lihat, suami kita ini orangnya sangat jujur. Suaminya itu sangat jujur, sangat adil, sangat menyayangi orang miskin, sangat hormat kepada tetamu, sering silaturahmi. Jadi karena dia udah melihat bagaimana pribadi tangguh daripada suaminya, jadi dia tidak ada rasa keraguan. Walaupun ini kemungkinannya saja sesuatu yang baru, artinya gaib ya, sesuatu yang baru, namun dia sudah mempunyai pegangan-pegangan sebelumnya. Jadi yang paling penting adalah mari kita tumbuh kembangkan jati diri kita yang baik. Jadi perempuan-perempuan hebat, tangguh, jadi betul-betul bisa menghargai orang yang mempunyai sifat mulia seperti Nabi kita kan, amanah, orangnya jujur, orangnya bisa apa namanya silaturahmi, senang kepada masyarakat miskin. Nah itu luar biasa. Ibu, gimana cara nerapinnya dalam kehidupan sekarang? Sekarang kan semuanya serba emansipasi ya Bu ya. Iya kan, kalau laki-laki begini perempuan juga jangan mau kalah. Cuman sayangnya, mohon maaf banget, kalau misalnya ada laki-laki yang suka selingkuh, perempuannya ada juga gak yang gak mau kalah? Nah kalau kayak gitu gimana? Tapi nanti Bu jawabnya ya. Ini ada penelpon Ibu yang mau bergabung sama Ibu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu siapa, di mana ini Ibu? Dari Ibu Laina Mojokerto. Ibu Laina Mojokerto, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah baik. Puasa Ibu? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Baik Ibu, silakan bertanya ya, langsung sama Ibu Tuti Alawiya. Tuti Alawiya yang saya hormati. Baik Bu. Kalau di, khusus untuk di Indonesia, contoh misalnya kita di daerah yang apa minim dari pendidikan, Contoh misalnya suami kita lagi tidak bisa bekerja, Bu ya, sakit misalnya, yang tidak bisa mendapatkan nafkah, tidak bisa memberi nafkah, terus kita yang ambil kendali, tapi pendidikan kita rendah, ibu-ibu. Contoh batas yang bisa kita kerjakan hanya misalnya sebagai tukang ojek, sebagai ada yang juga sebagai perempuan, sebagai sopir, itu yang kita bisa kerjakan, ibu. Ya. Terus menurut Islam bagaimana kalau kita hanya seperti ini? Jangan ya, kita menjadi mempunyai tanggung jawab untuk keluarga. Baik, baik, baik. Makasih, ya, ibu. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam. Silakan, ya, ibu. Memang bisa, satu ibu, ironis sekali ya. Ya. Sebetulnya perempuan ini tidak mendapat kewajiban untuk ya, nafkah. Bukan kewajiban perempuan untuk menafkahi sebenarnya. Sebenarnya. Tidak begitu, tidak. Ya. Namun perempuan bisa bersedekah. Infak, disebutnya garisnya infak, bukan wajib. Namun perempuan yang sebetulnya sudah seia sekata, ya, sudah nikah, sudah senang, sama senang, sudah mau bersama dengan suaminya sejak dari nikah sampai lanjut, sampai meninggal dunia, ya, saya pikir tidak ada salahnya mencari ya, rezeki yang halal. Namun ibu mendapat kelebihan-kelebihan yang banyak, karena bukan kewajiban, tapi memberi sebagai satu sedekah ya, kepada keluarga. Meluaskan belanja rumah tangga. Anak pengen sekolah, suami terbatas. Suaminya sakit, ininya, Bu, gak mampu. Apalagi suami sakit, gak mampu di rumah. Suami kurang saja, ya, kita memberikan, udah luar biasa. Ya. Jadi artinya, ibu mempunyai Allah dan beragama Islam, ibu yakinlah. Karena ibu telah meminjamkan kepada Allah rezeki ibu, Allah, dan akan digantikan Allah dengan yang berlipat ganda. Amin, amin. Nah, ini ya yang sebetulnya harus kita perhatikan. Namun marilah kita bisa memilih pekerjaan. Ya. Segitu banyaknya pekerjaan, apa nih yang tidak dekat kepada apa? Mungkin fitnah ya, kena fitnah, kena gangguan, diganggu oleh duga-dugaan orang. Ya. Kita cari daripada usaha atau rezeki di tempat yang mudah, yang artinya tidak menyerempet-nyerempet dalam keadaan bahaya ya, atau tempat sumber fitnah ya, dan lain-lain ya. Saya kira, saya pernah lihat juga orang yang nyetir bus ya, di daerah antar kota. Bus dalam kota itu yang Transjakarta itu juga ya, ya bus, oh, artinya, bus, oh, oh, ya. Sekarang ini kan sudah emansipasi, bisa saja mengerjakan apa saja, karena pekerjaan perempuan laki-laki sudah ada di mana-mana ya. Namun yang masih kita berat adalah perlindungan tenaga kerja kita, nah, itu yang dia, di luar negeri. Betul, ya, betul, betul, ibu. Ini betul, memang betul. Saya sejak dulu pada zaman tahun 98, 99, ya, saya jadi menteri juga, saya sudah memikirkan hal demikian. Ya. Memang kita usahakan supaya kita bisa memberikan satu, apa namanya ya, kalau saya katakan satu jalan keluar. Oh, jalan keluar. Kalau di luar tentu cari perlindungan. Bagaimana? Ya. Supaya ada kesamaan ya, visi dan pemahaman untuk tenaga kerja Indonesia perempuan. Betul. Di luar negeri. Sampai saat ini aja masih ada kok, Bu. Kalau lihat, kita lihat di korannya masih terjadi itu penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia ya, atau buruh migran Indonesia yang perempuan itu, yang sampai sekarang mereka tidak tahu mau harus kemana gitu ya. Tapi ya kita berharap pemerintah bisa lebih concernnya, Ibu ya. Tapi, dan yang tadi tuh ya mengenai pertanyaan yang gimana nih suami terjadi begini kok istri? Iya, istri juga nggak mau kalah gitu. Tapi ditahan dulu, Bu. Tahan dulu, saya disuruh Mas David tahan dulu nanti jawabannya. Ini ada yang mau nanya nggak, ibu-ibu di sini? Silakan. Silakan, ibu. Ibu-ibu, yang siapa yang mau bertanya? Silakan, ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haja Atifah Hasan. Ibu Tuti yang kita hormati, tadi ibu telah menyebut nama seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang menjadi panutan bagi perempuan muslim, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kepada ibu Tuti, kira-kira apa kiat-kiat kiprah wanita Islam ini di dalam masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan nih ya. Yang satu, kiprah wanita-wanita Islam di saat ini, dan juga gimana kalau tadi emansipasinya salah gitu ya. Saya dilihatin sama ibu-ibu loh sebenernya. Mas David awas salah ngomong. Ya, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi, dan nanti juga Anda bisa berkesempatan untuk ikut kuis persembahan dari Oli Top One. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, pemirsa, kalau tadi coba Anda lihat ke sebelah sana. Coba Mbak berdiri Mbak yang mukul. Nah, coba lihat. Dari tadi ini sebenarnya acara Tabligh Akbar Ramadan bicara emansipasi wanita, Tabligh Akbar juga ada. Lihat tuh. Coba Mbak praktikin sebentar Mbak. Mukulnya coba gimana? Coba dong, coba. Ya, enggak mau kalah loh. Perempuan juga bisa berprestasi seperti ayo Mbak, coba Mbak, coba bantuin. Ayo dibantuin. Ayo kita kasih semangat, kita kasih tepuk tangan. Ini dari awal acara loh, dari awal acara ya. Dari Tabligh Akbar Ramadan pertama. Yang mukul beduk juga ada juga perempuan, silakan. Iya, kita beri tepuk tangan. Subhanallah. Luar biasa ya. Ternyata begitu banyak wanita-wanita yang sekarang ini atau perempuan-perempuan yang bisa berprestasi di segala bidang. Nah, bicara mengenai peran perempuan ya, tentunya sebagai orang tua dan juga sebagai ibu yang nanti akan menjadi pembimbing untuk generasi penerus kita. Nah, kebetulan sebelah saya ada Ibu Dian nih. Assalamualaikum Ibu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Puasa masih? Kebetulan lagi menyusui. Lagi menyusui, oh subhanallah. Ibu, alhamdulillah. Tadi teman-teman di sini pada bilang ini ada sesuatu yang bisa kita ambil nih, hikmah dari seorang Ibu Dian, bahwa mungkin di antara ibu-ibu atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan acara Tabligh Akbar, banyak yang pernah putus asa gitu ya terhadap rahmat Allah gitu. Setelah berapa lama menikah tidak dikaruniai anak. Nah, kalau Ibu Dian sudah berapa lama ini? Saya udah 13 tahun. 13 tahun? Iya. 13 tahun menikah tidak dikaruniai sekecil momongan. Ya. Alhamdulillah. Tahun 13 ini saya saya dikaruniai momongan seorang anak laki-laki. Namanya siapa, Bu? Jafas Istihar Setiadi. Alhamdulillah saya bahagia. Bukan nangis sedih loh. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Hadiah Ramadan. Hadiah Ramadan. Tahun lalu ya berarti ya. Iya, tahun lalu saya usaha terus selama satu tahun. Gak putus. Gak setengah-setengah. Terus saya berdoa, berusaha. Terus minta doa restu orang tua. Terus tentunya dari suami juga sangat mendukung cinta kasih ya. Terus terutama juga dari tim medis yang potensi sekali. Kebetulan saya sekarang juga masih dirawat di RSIA Budijaya dengan Prof. Irchamsah yang sangat membantu saya sehingga saya mendapatkan. Pernah ngerasa putus asa nggak ya, Bu? Sedikit gak? Sebetulnya waktu kemarin itu lagi proses perjuangan saya kan saya sempat istilahnya pecah ketuban atau dalam medis lah macam-macam sempat bed rest gitu. Itu saya berpikir kenapa saya hanya sebentar sekarang dikasih kesempatan sama Allah gitu. Hanya menghitung waktu gitu kira-kira 5 bulan kenapa saya enggak kuat dibanding 13 tahun yang lalu saya nunggu. Alhamdulillah saya lupakan itu gitu. Saya harus berjuang 13 tahun saya udah melewati, udah berusaha segala macam. Alhamdulillah juga dari dukungan dokter yang bagus lah gitu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita takbir sama-sama yuk. Allahu Akbar. Ini sebuah kisah yang mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi ya pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang mungkin sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai momongan ya. Jangan putus asa ya Ibu ya. Jangan menyerah. Walaupun sudah berusaha, bayi tabung gagal, bayi tabung atau apapun segala macam gagal, tetaplah berdoa. Berdoa kepada Allah, pasrah, insyaallah dapat. Saya kebetulan juga program bayi tabung. Alhamdulillah saya jodoh di Prof. Irchamsah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita beri tepuk tangan dong ya. Ibu, nama anak siapa tadi Ibu? Javas Isdihar. Javas ya? Javas Cekatan. Uh-huh. Isdihar Cemerlang. Wow, Javas Cekatan. Wow, subhanallah. Terima kasih Ibu. Ya. Ya. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya buat Ibu Dian. Ibu Hajah Tuti Alawiyah, mungkin cerita dari Ibu Dian tadi bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana sih Ibu, seorang istri itu harus bersikap Ibu? Mungkin Ibu bisa sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu-ibu tadi ya, dan juga pertanyaan saya Bu, emansipasi seperti apa yang bisa diberikan di zaman modern ini? Silakan Bu. Ya. Saya kira kalau kita mengikuti Islam, kita mengikuti sesuatu yang sudah ditetapkan dari Sang Pencipta. Wahyu dari Allah menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran. Jadi sangat disayangkan jika ada orang yang akhirnya suaminya berbuat begini, dia berbuat begitu, sama-sama dalam hal yang tidak benar. Ini yang saya rasakan sekarang ini terlalu banyak kita bisa lihat dalam bacaan, dalam tontonan, atau dalam obrolan-obrolan. Hal berkenaan dengan masalah pegangan hidup, Islam sebetulnya ditanya, Madin, apa itu agama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, agama itu husnul khuluq, bagus akhlak. Jadi kalau kita mau pegang agama, maka akhlak kita mesti bagus. Coba tanya sekitar yang mungkin orang itu belum beragama atau tidak beragama, apakah jalan selingkuh yang dikerjakan oleh istri atau oleh perempuan itu bisa diakui kebenaran karena dendam atau karena apa atau tidak? Saya kira tidak ada yang mengakui atau yang mengatakan bahwa hal itu adalah jalan yang benar, pasti itu jalan yang salah. Walaupun itu atas nama balas dendam gitu ya Bu ya? Ya, tidak ada balas dendam itu, karena kita sebetulnya masing-masing sudah punya suratan hidup sendiri-sendiri. Ya. Kita janganlah mengikuti atau meniru dari jalan orang-orang yang salah, karena ini akan bisa mencelakakan kita bersama. Jadi kita mesti ikut kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Islam adalah disebut husnul khuluq, bagus akhlak. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang enggak benar itu bisa kembali kepada Allah, tobat dan berbuat yang baik. Insyaallah Tuhan memberikan maafnya. Apalagi di bulan Ramadan ya Bu ya. Apalagi di bulan Ramadan kita jangan sampai dekat-dekat sama dosa ya. Kita mau minta sekarang ini di bulan maghfirah, di bulan ampunan 10 hari yang kedua. Maka kita ada di dalam bulan maghfirah 10 hari yang kedua. Yeah. Yang kedua, yang masalah yang menyangkut kiat-kiat di masyarakat. Yeah. Islam sangat terbuka untuk perempuan berkiprah di masyarakat. Kalau dalam Al-Quran kita ambil sebagai pedoman, tugas kehidupan ini bukan hanya diemban oleh para bapak-bapak atau kaum laki-laki, tapi juga oleh kaum perempuan. Lihat sebuah ayat, wal mu'minun wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'din. Orang laki mukmin, orang laki perempuan, setengahnya membantu setengah yang lain. Untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah yang ma'ruf, cegah yang munkar. Dan untuk taat kepada Allah dan untuk menegakkan salat, wa tuqimunash shalah wa tu'tunaz zakah wa tuti'unallaha wa rasulah. Jadi ada lima. Orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, kata Allah dalam satu ayat, tugasnya sama. Menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, sholat, zakat, taat. Taatnya kepada Allah dan Rasul. Orang itulah yang mendapat sayarhamuhumullah, dapat rahmat dari Allah. Jadi tidak ada peran yang kita ini di belakang. Peran kehidupan amar ma'ruf nahi munkar adalah peran bersama antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat yang menerangkan tentang masalah peran kehidupan. Jadi tadi kiat-kiat di masyarakat adalah seperti apa? Yang paling penting ibu tahu dulu, nomor satu, diri kita ini beriman, diri kita ini cari ilmu, diri kita ini beramal soleh. Iman, ilmu, amal. Amalnya yang soleh. Nah, setelah kiprah dalam diri kita bagus, rumah tangga kita juga jangan sampai tercecer, rumah tangga kita juga baik, maka kiprah di masyarakat. Ini juga ada contoh. di dalam istri Nabi. Ini juga ada contoh di dalam peran-peran kehidupan Islam pada masa awal dahulu. Jadi bukan kita membuka-buka sesuatu yang mungkin mengada-ada, ya. Karena semua adalah tuntunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu Hajatut RW, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu. Ya. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik gitu, Bu, ya. Tadi begitu bicara dengan Ibu Dian, kita semakin sadar akan peran pentingnya perempuan untuk membentuk generasi muda, ya, bangsa Indonesia. Berarti bisa dikatakan bahwa masa depan bangsa itu sebenarnya ada juga di tangan perempuan, ya, ya, Bu, ya, benar kan? Nah, bagaimana Islam mengatur itu dan mendidik, bagaimana ibu bisa mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang kuat dan anak-anak umat Islam yang harus kuat nanti. Nah, nanti Ibu Tuti Alawi akan bicara pada kita, ya, semuanya. Jadi jangan kemana-mana dan juga nanti kami berikan kesempatan kepada untuk bergabung bersama kami melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Baik, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, sekarang buat Anda nih yang mau ikutan kuis, siap-siap karena nanti ya di akhir segmen ini kita akan membagikan hadiah melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Tapi sebelum nanti Ibu Hajatut Alawiyah menjawab pertanyaan saya dan juga berceramah lanjutan, Pak, ada bapak-bapak juga di sini nih. Pak, apa kabar, Pak? Nah, gimana, sayang sama istrinya enggak? Nah, sayang iya. Aduh, Bapak ini dari tadi cengar-cengir aja. Pak, ini teguran buat kita semua sebenarnya, Pak. Renungan buat kita semua, gimana kita harus kembali lagi menyayangi istri kita, Pak. Ingat loh, istri bukan istri-istri loh, Pak. Bercanda-bercanda. Baik, Ibu, nanti saya beri kesempatan dulu sama Ibu-Ibu di sini untuk bertanya ya, Bu, ya. Silakan, siapa ada yang mau bertanya enggak, Ibu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rukoya. Bu Tuti, saya mau menanyakan bagaimana seorang anak laki-laki yang tidak punya ayah supaya dia bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang saya tanyakan cara mendidik anak-anak itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Single parents ya, gitu ya. Jadi bagaimana mencari father figure buat anak atau figure ayah untuk anak. Ibu, ini berhubungan juga dengan membentuk generasi muda yang akan datang. Pasti permasalahan yang ada saat ini ya, ada juga yang mungkin pernikahannya tidak mulus, ada yang bercerai, atau mungkin ada yang suaminya harus berpulang ke rahmatullah lebih dulu. Silakan, Ibu. Baik. Jadi begini, Ibu Rokayah dan juga kawan-kawan lain, bagaimana seorang yang suaminya meninggal tapi anaknya ada dan ingin anaknya ini sukses ke depan. Pertama, sebetulnya Islam telah memberikan satu tuntunan yang sangat bagus. Dari waktu kita mengandung juga, kita udah harus banyak baca Quran, baca doa. Salah satu doa yang disuruh kita adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua, waktu lahir anak, kita azankan di kupingnya. Ya, bisa kita, bisa suami atau bisa ustadz yang azankan anak ini, dan juga iqomat di sebelah kirinya. Terus juga orang-orang dulu kita nih, turunan ibu bapak kita ini dulu, itu selalu suka mendendangkan kalau tidur anak, dongengkan ataupun mendendangkan itu dengan kalimat-kalimat tauhid. Ambil contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang tua kita nyanyikan buat anak-anaknya. Apalagi juga seorang ibu, seorang bapak di dalam keluarga, penting nomor satu ajarkan anak agama. Nah, kalau ayah gak ada, berarti ibu ini punya tanggung jawab langsung buat mendidik anak. Karena tiap-tiap anak kalau lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas kesucian. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisani. Ibu bapaknya lah menjadikan anak itu Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi. Itu Nabi katakan. Jadi seorang anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Kayak kain putih yang bersih, tinggal kita yang orang tua yang mengukirnya. Kita lihat juga ayat Quran mengenai tentang tuntunan orang tua kepada anak, ajarkan tauhid orang tua. Coba lihat wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Dan apabila berkata Luqman kepada anaknya sedang dia dalam keadaan mengajar, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan kau melakukan syirik kepada Allah. Syirik itu adalah zolim yang amat besar. Jadi agama tauhid, kenalkan Allah nomor satu adalah orang tua. Saya melihat bagaimana bacaan-bacaan saya tentang Nabi kita. Nabi kita itu terhadap anak luar biasa sayangnya. Pernah Nabi kita melihat anak makan. Ini cara makan juga orang tua itu harus mengajar. Ini pendidikan agama sangat penting. Ya gulam, kata Nabi kepada anak kecil yang sedang makan, samillah, wahai anak, bacalah bismillah kalau makan. Jadi permulaan mau makan, baca bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat. Artinya makanan yang dekat dengan melihat yang sebelah sana, yang sebelah sana. Mengajarkan anak atau melihat atau membiarkan anak jadi rakus. Ini akhirnya kan ada banyak sekarang. Ya. Kenapa orang bisa korupsi padahal duitnya banyak, rumahnya gede, mobilnya ada, semuanya serba cukup namun masih rakus. Nah. Ini ajaran pendidikan dari sejak kecil. Iya, mungkin dari ini enggak, Bu? Biasanya kalau anak, "Ayo makan yang banyak." Padahal anak udah kenyang, "Ayo makan lagi." Makan. Kalau Islam mengajarkan berhentilah sebelum kenyang. Nah, ini juga ya, satu didikan etika yang bagus. Iya. Satu pendidikan yang sangat bagus untuk ke depan anak-anak kita. Baik. Apalagi kalau anak kita bisa diajarkan bagaimana mau makan baca doa, bagaimana cuci tangan, bagaimana mau tidur berwudu. Ini semua tuntunan Islam sangat-sangat lengkap. Jadi orang tua yang memberikan contoh ya, Bu ya, harus ya. Orang tua. Jadi kalau orang tuanya masih belum nih, orang tuanya ayo dong jangan malu sama anak, belajar ya, belajar dulu dan mengedukasi anak, jangan cuma nyuruh tapi orang tuanya kagak. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Pak ya, silakan. Berikutnya. Nama dan langsung pertanyaannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kalsum Hamzah. Bu Tuti, saya ingin menanyakan apa syarat-syarat wanita agar bisa masuk surga dengan ridho Allah. Terima maksudnya kasih. Maksudnya di rumah tangganya? Iya, dalam rumah tangga. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan cuma perempuan aja, Bu, saya juga mau. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Bu Kalsum Hamzah yang tadi Ibu Rukoya. Jadi dalam saya ambil dari Islam saja karena yang masih lengkap sekali dari hadis Nabi. Kata Nabi begini, buat perempuan ya masuk surga. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannah. Kalau aja perempuan atau istri dia itu sholatnya beres, 5 waktu dia rapikan dengan baik, dia tidak tunda-tunda, dia tidak main-main, dia tidak lalai. Yang kedua, dia ini puasa di bulan Ramadan dengan baik, wa shomat syahroha. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha, dia jaga kehormatannya. Artinya dia hanya sah buat suaminya lah, dia hanya buat suaminya. Jadi bukan buat siapa saja, ancur-ancuran. Ya, wa hafizat farjaha, jaga kehormatannya. Bu, tuh. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Dia masuk ke surga, silakan pintu mana saja. Sebentar, Bu. Masuki. Dia taat sama suaminya, bapak-bapaknya, "Mau bilang juga apa?" katanya gitu. Senang. Tapi maksud saya juga bukan taat itu bahwa perempuan itu harus di 3 or dapur, kasur, sumur, bukan. Jadi gimana Bu, jelasin Bu, jelasin Bu, jelasin Bu. Jadi gimana taatnya Bu? Ya, dalam perkawinan ini sebetulnya memang betul pemimpin adalah laki-laki. Betul. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dengan dua sebab. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Satu, dengan sebab kelebihan, keutamaan yang Tuhan berikan, fisiknya lebih besar dari kita, lebih kuat. Dan kedua, wajib memberi nafkah buat istri. Jadi ini sebab-sebabnya. Tetapi bukan berarti ada yang super, ada yang inferior. Jangan ada yang merasa nomor satu. Pemimpin bukan berarti dia kelas satu. Superior terus gitu perempuan ya. Perempuan jadi kelas dua. Bukan. Tetapi sama-sama dalam bertanggung jawab. Dalam kehidupan bersama-sama bertanggung jawab. Saya ingin katakan juga kepada ibu, dalam artian ini tadi kan perempuan taat kepada suami. Dalam arti juga suami harus tanggung jawab. Dalam kemampuan-kemampuan untuk apa hak-hak istri itu terpenuhi dengan baik. Hak-hak terpenuhi. Hak-hak istri terpenuhi. Suami juga harus bisa jadi panutan buat keluarganya ya bu ya gitu. Betul. Dan kalau istrinya masih kurang ilmu, suaminya harus izinkan belajar keluar. Jangan suaminya gak kasih istrinya keluar sehingga ketinggalan. Bayangkan kalau 50% dari Muslim di Indonesia atau di luar negeri tidak belajar, ketinggalan, ya tentunya pembangunan tidak jalan seimbang. Betul, padahal zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW itu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa maju. Itu ya, Bu, untuk ya? Ikut perang aja masih. Kita beri tepuk tangan dong Ibu ya. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Nah Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita nanti akan dengarkan kesimpulan ya, dan juga nanti kita akan berdoa bersama dengan Ibu Hajah Tuti Alawi. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir dari rangkaian acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan kesimpulan dari Ibu Ustazah Hajah Profesor Dr. Tuti Alawiyah, nah nanti kita juga sama-sama akan berdoa ya. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan pada Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, besok Tablik Akbar Ramadan akan hadir di Pondok Pesantren Mahat Ilmu Quran, Jalan Insinyur Haji Juanda Cinangka Pamulang, bersama Surya Dama Ali dan juga Ustadznya Zaki Mirza. Nah pemirsa, saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berserahkan pada Ibu Tuti Alawiyah, silakan. Ibu-ibu dan para pemirsa yang saya hormati, bicara tentang perempuan tangguh, sebetulnya kita bisa melihat dari tiga perempuan istimewa. Satu, marilah kita melihat Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha, seorang yang entrepreneur sekarang ini, memiliki jiwa kejuangan yang tinggi, dermawan, setia, loyal, dan penuh kecintaan kepada agama. Ini kita bisa lihat seorang yang pemberani dan tampil di masyarakat. Bisa juga ibu melihat Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang perempuan cantik namun pintar dan cerdas. Karena Nabi mengatakan, ambillah dari setengah agama dari Humaira ini. Humaira adalah panggilan kesayangan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang yang sangat pintar, dia perawi hadis nomor 2 setelah Abi Hurairah, dan dia seorang ahli politik dan ahli sastra. Jadi saya melihat ilmuwan ada pada diri Siti Aisyah. Kalau kita mengambil orang yang sabar, yang tegar, ambillah dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang ditinggal oleh suaminya di tempat yang biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Artinya di satu lembah yang kagak ada pohon-pohonan, kagak ada manusia di sisi Baitillahil Haram, namun dia bisa mengatasi semua problema kehidupan. Jadi ini semuanya perlu kita bersama-sama ambil keteladanan dari mereka ini. Wanita adalah guru utama. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Al-ummu ustadzul asatidzatil ula syaghalat ma'atilhum madal afaqi. Ini sudah kita belajar di dalam majelis-majelis taklim. Oleh karena itu, saya pikir jadilah kita wanita-wanita tangguh. Kalau kita lihat sekarang ini motor-motor ya tangguh di jalan, kenapa tidak? Kita juga wanita tidak mau ketinggalan di belakang. Kita jadilah wanita-wanita yang tangguh. Mari kita bersama membaca doa dari anak-anak kita. Doa majlis atau doa menuntut ilmu. Dan yang kedua, doa akhir khatmul jalsa. Silakan. Anda baru saja menyaksikan Tablik Akbar yang dipersembahkan oleh Top 1 Action Man, recommended for automatic motorcycles.